Baik, kali ini spesial saya hadirkan buat warga Bendar, khususnya buat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya di sini. Baru-baru Monata kembali. Monata. Jangan menambah derita lagi, terlalu banyak jahitan luka. Tak sanggup ku menahan sakit. Sudah-sudahlah kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah cari jam-jam kata-katamu. kasih banyak Bendar, terima kasih.